بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhi Sunnah lil Barbahari. Dan sebelum itu sebagaimana biasa kita sampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu dan keutamaan para thullabul ilm dan ahlul ilm. Di sana ada hadis lanjutan dari hadis yang pernah kita hafalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Wa innama warathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama," dan sesungguhnya para ulama itu, "warathatul anbiya," adalah pewaris, ahli waris para nabi, yang akan mendapatkan peninggalan nabi sebagaimana ahli waris. Dia akan mendapatkan warisan dari yang telah meninggalkannya. Demikian pula dengan para ulama, mereka adalah para pewaris atau ahli waris para anbiya. Apa yang diwariskan oleh para anbiya? Apakah sama dengan yang diwariskan oleh mereka-mereka yang meninggal dunia kepada ahli warisnya? Jawabannya tidak sama. Jawabannya berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama." Para anbiya itu tidak mewariskan dinar, emas, wala dirhama, tidak pula mewariskan perak, artinya tidak mewariskan harta benda. Karena yang ditinggalkan oleh mereka para anbiya berupa harta dan benda adalah sedekah, masuk ke dalam baitul mal, tidak dimiliki oleh keluarganya dan ahli warisnya. Wa innama warrazul ilma, hanya saja yang diwariskan oleh para anbiya adalah ilmu, ilmu din. Faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambilnya, mempelajari ilmu din, mengambil ilmu din, bersimpuh untuk mendapatkan ilmu din, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu din. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Yang mau mengambil bagian warisan dari para anbiya berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Akhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'ah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang betapa sangat tinggi dan mulia serta sangat utamanya ilmu din. Ilmu agama Islam, ilmu syariat Islam tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya manusia tidak mau tertinggal dalam pembagian warisan ketika dia memang berhak. Umumnya demikian. Harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau harta benda yang ditinggalkan oleh yang mewariskan kepadanya, dia punya jatah, dia punya hak, dia punya bagian. Dia akan mengambil haknya. Ini warisan tentang harta dunia, harta benda dunia. Yang diwariskan oleh para anbiya jauh lebih agung, jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia. daripada harta benda dunia, yaitu ilmu agama ini, yang akan bisa menyelamatkan dia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilma, faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para anbiya. Para anbiya tidak mewariskan dinar, emas, wala dirham, tidak pula perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Maka barang siapa yang mengambilnya, mempelajarinya, berarti dia telah mengambil bagian, mengambil warisan yang sangat banyak. Hadis ini merupakan lanjutan dari hadis yang pernah kita sampaikan. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibi ilmin ridan bima yasna. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma. Lanjutan dari hadis ini. Nah, siapa sahabatnya dan siapa yang meriwayatkannya? Abu Darda. Ahsant barakallahu fiik. Hadis dari sahabat Abu Darda. Terjadi khilaf di antara para ulama, siapa nama Abu Darda ini? Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, sebahagian menyatakan namanya Uwaimir bin Amir, sebagian lagi menyatakan Uwaimir bin Qais Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis ini panjang sebenarnya, tapi ada potongan-potongan yang kita sampaikan. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini awal hadisnya. Man salaka tariqan, kalimat berikutnya yabtaghi. Kalau dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Yang dari jalur sahabat Abu Darda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, Allah permudah baginya jalan menuju sorga. Kemudian wa innal malaika latad'u ajnihataha li talibi ilmin ridha bima yasna. Para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya menaungi para thullabul ilm karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Dan seorang alim akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan penduduk bumi sampai pun ikan di lautan memintakan ampunan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian ada lanjutan lainnya. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang alim dibanding seorang 'abid, seorang ahlul ilmi dengan ahli ibadah, perbandingannya ka fadlil qamar, seperti lebih utamanya bulan apalagi di saat purnama, ala sa'iril kawakib, dibanding semua bintang-bintang yang ada di langit. Baru hadis yang tadi, wa innal ulama warasatul anbiya al hadis. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Ketika Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan tentang usulul bid'ah. Wa'alam rahimakallah anna usulul bid'ah arba'atu abwab. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya pintu-pintu kebid'ahan itu ada 4 macam. Kata Syekh An-Najmi rahimahullah, al-ma'rufu anna usul al-bid'i khamsun. Hiya bid'atul khawarij, wa bid'atul rafdi, wa bid'atul tajahumi, wa bid'atul i'tizali, wa bid'atul irja'. Yang ma'ruf, yang dikenal dalam sejarah Islam bahwasannya pintu-pintu kebid'ahan, sumber-sumber kebid'ahan itu ada lima. Dari lima inilah kemudian bercabang menjadi 72 kebid'ahan, 72 kesesatan. Dan di sini terjadi khilaf, beliau rahimahullah menyebutkan lima dengan menambahkan at-tajahum dan al-i'tizal. Syekh Rabi hafizahullah dalam kitab Aunul Bari, beliau juga menyebutkan empat. Dengan membuang yang dua ini, at-tajahum dan al-i'tizal, sehingga ada tiga, khawarij, rawafid, murji'ah atau irja', ditambah lagi dengan qadariyah, empat. Jadi, yang disebutkan oleh Syekh Rabi, at-tajahum dan al-i'tizal, itu tidak masuk. Dan lima yang disebutkan oleh Syekh An-Najm rahimahullah di sini ditambah dengan tajahum dan al-i'tizal, sementara qadariyah tidak dimasukkan. Al-muhim, ini merupakan pintu-pintu kebid'ahan, induk-induk kebid'ahan. Dari empat ataupun lima kebid'ahan ini, atau kalau digabungkan dua kitab yang kita baca, Aunul Bari dan Irsyadus Sari, berarti semuanya enam. Dari induk-induk kebid'ahan inilah kemudian muncul menjadi 72 kesesatan. Wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan terpecah umatku ini, yaitu umat Islam, menjadi 73 golongan, 73 kelompok, semuanya terancam neraka kecuali satu kelompok. Yang satu ini selamat akidahnya, selamat manhajnya, selamat muamalahnya, karena mengikuti jalan yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun 72 kelompok tadi yang terancam dengan kulluha finnar, semuanya terancam neraka. 72 itu menginduk pada empat kebid'ahan ini. Bid'atul khawarij, bid'atul rafd, bid'atul irja', dan bid'atul al-qadariyah. Ada yang disebutkan oleh Syekh An-Najm rahimahullah di sini, lima. Bid'atul khawarij, bid'atul rafd, bid'atul tajahum, bid'atul i'tizal, dan bid'atul irja'. Hadhil khams tasya'abat minhal bid'ah. Dari lima inilah, dari lima induk kebid'ahan ini kemudian tasya'abat, bercabang-cabanglah darinya kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, kesesatan-kesesatan yang ada. Dan demikian pula yang dinukilkan oleh atau dinukilkan dari Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah, dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ketika menyebutkan usulul bid'ah yang empat, al-khawarij, al-murji'ah, al-qadariyah, dan al-rawafid. Kemudian beliau rahimahullah ditanya, wal-jahmiyah, wahai Imam Abdullah ibn al-Mubarak, lantas bagaimana dengan bid'ah at-tajahum? Maka beliau rahimahullah menyatakan, ulaika laysu minal muslimin. Kalau jahmiyah, itu bukan bagian dari Islam. Kebid'ahannya sudah mukaffirah, sudah mengeluarkan pelakunya dari Islam, bukan lagi bagian dari Islam mereka. Kenapa? Karena sangat jeleknya kebid'ahan-kebid'ahan yang dimunculkan oleh Jahmiyah. Sebagaimana yang sudah kita lewati pada pembahasan-pembahasan lalu. Mereka mengingkari asma wa sifat. Mereka tidak mengimani bahkan wujudullah azza wa jal, mereka ingkari. Hanya karena alasannya, kalau kita menetapkan sesuatu bagi Allah azza wa jal yang itu ada pada makhluk, maka berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita tetapkan Allah memiliki nama as-sami' dan memiliki sifat as-sam', mendengar, melihat, maka berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu enggak mungkin. Tayyib, makhluk punya wujud ataukah tidak? Punya wujudnya. Ada wujud makhluk itu. Sehingga konsekuensi dari mereka, dari ucapan mereka, dengan karina-karina yang ada pada mereka, mereka bahkan mengingkari wujud Allah Azza wa Jalla, sehingga para ulama menyatakan al-Jahmiyah ya'budun al-adam. Orang-orang Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang adam, yang ma'dum, yang enggak ada wujudnya. Dari sini mereka mengkafirkan Jahmiyah. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, inna lanahki kalam al-Yahud wal-Nasara wala nastati'u an nahkiya kalam al-Jahmiyah. Kita bisa menghikayatkan, menukilkan, menyebutkan secara ulang ucapan-ucapan orang-orang Yahud, ucapan-ucapan orang-orang Nasara. Namun kita enggak mampu, enggak bisa untuk menghikayatkan, menukil dan menyebutkan ulang ucapan-ucapan orang-orang Jahmiyah, karena sangat keji dan jeleknya keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.